Ini kayaknya kebasnya kebanteran, kegedean basnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzu bika min akhwali ahlin nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dipertemukan, barangkali sebagian sudah mengenal karena sudah setiap pekan bertemu. Tapi bagi mungkin sebagian asatidzah, ustaz atau sesepuh yang di sini baru pertama kali bertemu. Tadi sudah dikenalkan sama Ustaz Mufli. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang berbarokah, pertemuan yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al tajammu'ana hadza tajammu'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Lalu salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama, para duat, para orang saleh, dan siapa saja yang meniti sunnah beliau hingga yaumil akhir. Alhamdulillah, sebelum kita masuk materi, saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada semua pihak yang terlibat dalam acara ini, baik ketua panitianya ataupun dari takmir masjidnya dan siapa saja yang terlibat dalam acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar. Amin Allahumma. Amin. Kemudian menjelang bulan Ramadan, karena kita satu hari lagi insyaallah, kalau rukyahnya sidang isbatnya ini diakui, kita bisa puasa bersama-sama insyaallah. Semoga besok kita bisa rukyah dan hilal sudah tampak. Ini salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dina para pendahulu kita dulu selalu berharap bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Bagi adik-adik yang masih di masa-masa sekolah, masa SMA atau masa kuliah, itu kalau bertemu dengan orang yang dicintai itu kan ngarepe besar, sangat berharap. Itu rasanya ketika orang bertemu dengan, ingin bertemu atau hendak bertemu dengan orang yang dicintai. Ya, ini hati orang beriman sama dengan itu rasanya. Itu kalau bertemu dengan orang itu rasanya kayak gitu. Kalau belum ada rasanya berarti ini ya mungkin hatinya masih ada kotor. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu bagian dari ketakwaan hati. Orang kalau punya takwa itu ada ta'zim, ada pengagungan terhadap syiar-syiar Allah. Dan bulan Ramadan adalah syiar Allah yang besar, di mana kaum muslimin ini menyambut dengan, dan alhamdulillah di kampung sini saya lihat tadi kok Ramadan kayak Agustusan gitu. Wah, dipasang di sana sini ada lampunya. Ini kok kayak Agustusan nih, enggak ada di kampung-kampung yang lain. Ini kalau enggak pemuda kontinan sini ya enggak ada kayaknya. Jadi lebih meriah mungkin daripada bulan Agustus. Dan memang pantas untuk kita muliakan. Nah, maka yang pertama kali kita siapkan adalah ini hati ini ada pengagungan terhadap bulan Ramadan itu dulu. Ya, kalau sudah ada pengagungan, ya sudahlah, enggak usah kita bahas fadilahnya. Tapi kalau belum ada pengagungan dalam diri kita, kita lihat di sini fadilah dari bulan Ramadan supaya kita lebih menghargai dan mengagungkan bulan Ramadan. Allah turunkan Al-Qur'an ya di bulan Ramadan. Yang kedua, bulan Ramadan di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Ini menjadi bukti kasih sayang Allah kepada kita. Kenapa? Karena umat-umat terdahulu itu usianya panjang. Nabi Nuh alaihi salam dan umatnya itu usianya sekitar 900 tahun. Jadi al-fusanatin 1000 tahun illa 50 amah kecuali 50. Berarti kan 950 tahun. Kalau umat Nabi Muhammad kan ma baina sittin ila sab'in, gitu ya. Amaru ummati ma baina sittin ila sab'in. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ini jauh sekali. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya berikan karunia kepada kita bulan Ramadan sebagai ajang untuk akselerasi amal, untuk mengajar ketertinggalan kita atau usia yang Allah berikan kepada kita yang sedikit ini. Sehingga itu akan bisa membuat umat-umat terdahulu iri dengan umat Nabi Muhammad meskipun itu cuman 60-70 tahun atau tambah sedikit saja, dikasih bonus sedikit, itu ada yang amalannya bisa melampaui yang usianya 900 sampai 1000 tahun. Itulah di bulan Ramadan, di antaranya adalah di malam Lailatul Qadar, di mana amalan di situ bisa dilipat gandakan menjadi khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa kalikan sendiri saja. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Ini harus menjadi target utama kita. Ketika masuk bulan Ramadan, jangan sampai kita masuk bulan Ramadan dan keluar dari bulan Ramadan kita tidak mendapatkan ampunan. Terus di bulan mana lagi kita mau cari ampunan? Kalau bukan bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Setan dibelenggu, amal soleh bertambah, maksiat berkurang, dan pintu maghfirah itu dibuka. Maka syahrul Ramadan adalah syahrul maghfirah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Maka kita manfaatkan dengan sebaik mungkin di bulan ini. Target kita utamanya adalah bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di tahun di bulan-bulan sebelumnya. 11 bulan yang kita lakukan itu kita lebur kesalahannya di bulan Ramadan ini. Maka qiyamnya, siamnya, menghidupkan malam Lailatul Qadar itu bernilai, semuanya bernilai ampunan. Man shoma Ramadan, man qoma Ramadan, man qoma Lailatul Qadar imanan, dengan iman, bukan dengan ikut-ikutan, bukan wah-wahan, bukan kuat-kuatan, imanan wahtisaban, dengan pengharapan. Amal bukan beban, amal bukan paksaan, tapi ada harapan kita kepada Allah. Wahtisaban ghufira lahu, dapat ampunan. Itulah puasa yang seperti itu, qiyam yang seperti itu, menghidupkan malam yang seperti itu yang bisa menghapus dosa-dosa. Target utama yang harus kita taruh di atas ini. Target utama kita adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di awal bulan sebelum masuk kita banyak istighfar nih, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, atau kita baca doa sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi ila akhirih. Dan kita mohon maaf kepada orang-orang yang pernah kita salahi. Kesalahan kita kepada Allah dengan istighfar, banyak-banyak istighfar, dan kesalahan kepada sama manusia kita tutup dengan minta maaf, karena kesalahan kepada manusia tidak bisa selesai kecuali dengan meminta maaf. Kalau hutang dilunasi, kalau tanggungan kezaliman berupa harta itu segera dikembalikan, kezaliman berupa jasad segera dimintakan maafnya, kezaliman berupa lisan, maka meminta maaf itu gak lebih utamanya didahulukan sebelum masuk Ramadan, bukan nanti kalau sebelum Idul Fitri atau pas setelah Idul Fitri, karena di bulan inilah nanti kita akan berpacu dengan yang lain untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang keluar di bulan Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah, ada yang keluar dari bulan Ramadan masih sama sebelum dia masuk, karena tidak ada target untuk mendapatkan ampunan. Sedangkan dia target memperbanyak amal, meskipun amal itu sendiri bisa menghapus kesalahan atau menutup kesalahan-kesalahan. Wa'ad bi sayyi'atal hasanatan tamhuha. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, yang penuh rahmah. Dalam sebuah riwayat disebutkan yang bulan Ramadan adalah bulan yang mubarak, syahrul mubarak atau syahrun fihi rahmah, ada rahmah dalamnya itu. Maka di bulan ini kita gapai berkah, dan berkah itu semoga bisa menempel kepada kita sampai bulan-bulan berikutnya. Termasuk juga rahmat dan kasih sayang Allah dengan amal soleh yang kita lakukan, itu efeknya masih kita rasakan di bulan-bulan berikutnya. Padahal kalau Ramadannya baik, tandanya ini salah satunya adalah di Ramadan, di bulan-bulan setelahnya itu akan baik. Ini tanda Allah memberikan berkah kepada kita dan berikan rahmat kepada kita di bulan Ramadan. Tapi kok Ramadan selesai kembali lagi, berarti ini ya, kan berkah itu kan salah satu artinya bertambah. Jadi, bertambah apa? Bertambah dekat kepada Allah. Jadi, maka setiap yang dianggap berkah itu adalah ma yuqarribuna ilallah, yang mendekatkan kita kepada Allah. Sebanyak apapun itu kalau semakin menjauhkan berarti tidak berkah. Kemudian dibuka pintu surga, tutup pintu neraka, setan dibelenggu, dan pahala dilipat gandakan. Yang sunnah menjadi wajib, yang wajib dilipatkan lagi. Bahkan puasa itu fa innahu li wa ana ajzi bihi, puasa itu adalah milikku, untuk aku. Kalau kullu amal ibni Adam lahu, semua amalan ibnu Adam itu untuk, dan pahalanya ditentukan ini. Kalau puasa, fa innahu li, puasa milikku, untuk aku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan mengganjarnya sendiri. Kemudian bisa dibuka di fadilah puasa Ramadan. Jadi puasa di bulan Ramadan ada dua fadilah. Yang pertama adalah fadilah bulan Ramadan. Yang kedua adalah fadilah berpuasa sendiri. Fadilah bulan Ramadan sudah kita sebutkan. Fadilah berpuasa kita sudah tahu. Allah sediakan untuk orang yang berpuasa itu pintu surga Ar-Rayyan atau surga Ar-Rayyan. Dan banyak pahala yang Allah janjikan kepada orang yang berpuasa. Maka di bulan Ramadan ada dua keutamaan. Keutamaan bulan Ramadan, yang kedua adalah keutamaan puasa itu sendiri. Maka para ulama ini, di antaranya ulama Syafi'i, yang kita fahami bahwa kenapa kok kita ini ketika bersafar itu lebih diutamakan untuk berpuasa daripada kita berbuka. Salah satu alasannya adalah ketika kita berpuasa itu di bulan Ramadan, itu juga mendapatkan berkahnya bulan Ramadan. Meskipun kalau safar kita boleh berbuka, safar yang panjang, safar yang jauh itu boleh berbuka dan boleh kita ganti di bulan yang lain. Tapi lebih utama kita, ada mengatakan ambil rukhsahnya lebih utama, tapi saya lebih cenderung kepada pendapat para ulama Syafi'iyah, ketika tidak menimbulkan sakit pada dirinya, tidak menimbulkan resiko, lebih baik berpuasa. Kenapa? Salah satunya adalah supaya mendapatkan berkahnya bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini kalau tidak terpaksa kali tidak meninggalkan puasa, harus meninggalkan puasa, lebih baik kita berpuasa meskipun ada perikanan. Maka nanti ada batasan safar yang seperti apa yang kita boleh meninggalkan dan sakit yang seperti apa yang kita boleh meninggalkan puasa. Fadilah puasa Ramadan. Abi Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'amali ibni Adam yudha'afu." Setiap amalan ibnu Adam, manusia itu dilipat gandakan. Al-hasanatu bi asyru amsalihha. Kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali yang sepertinya. Ila sab'ati mi'atin. Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Sampai 700 kali lipat. Qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, "Illa shauma," kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan ganjaran kepadanya. Ya da'u syahwatahu wa ta'amahu, dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan makan dan minum, min ajli, karenaku. Lisha'imi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan, kegembiraan. Farhatun 'inda fitrihi, gembira ketika berbuka, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan gembira ketika bertemu dengan Rabb-nya. Wala khulufus wala khuluf wa takhulufu fihi athyabu 'indallahi min rihil misk. Dan baunya, ini orang puasa ini aja, baunya yang keluar ketika sudah siang, ya, karena tidak makan dan minum, keluar bau yang tidak sedap itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu, lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada baunya misk, dari riwayat Muslim. Kemudian sekarang kita masuk kepada sejarah pensyariatan puasa. Apakah puasa pada zaman sahabat, pada zaman Rasulullah SAW itu seperti puasa pada zaman kita, langsung kita puasa dari fajar sampai maghrib seperti yang kita lakukan? Ternyata kalau ditengok di sejarah tidak seperti itu. Yang pertama adalah dulunya puasa yang diwajibkan kepada Rasulullah dan para sahabat itu puasa ayyamul bid, 3 hari di setiap bulan. Para ulama menyebutkan 3 hari itu 13, 14, dan 15 di setiap bulannya, di tanggal, di bulan-bulan Dzulhijjah, di bulan-bulan Hijriah. Atau meskipun bisa dianggap pula di hari yang lain, tidak harus 13, 14, 15. Tapi dalam riwayat disebutkan ya, yang mengarah ke sini adalah 13, 14, 15 setiap bulannya. Kemudian yang kedua adalah puasa Asyura, yang itu wajib di awal. Puasa Asyura itu tanggal 10 Muharram. Ini seperti orang-orang Yahudi menghormati Nabi Musa alaihissalam, karena Nabi Musa diselamatkan pada tanggal itu. Maka orang Yahudi ini berpuasa di tanggal itu. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua adalah boleh puasa Asyura, boleh tidak. Ini ketika kapan? Ketika sudah ada perintah puasa bulan Ramadan. Ketika sudah ada perintah puasa bulan Ramadan, maka puasa Asyura menjadi sunnah. Siapa mau puasa silakan puasa, yang tidak puasa silakan tidak puasa. Ini tahapan kedua. Tapi ini sudah ada puasa Ramadan dengan tata cara yang berbeda dengan tata cara kita. Kemudian tahapan yang ketiga adalah ada keringanan berbuka. Jadi orang yang mampu puasa di bulan Ramadan itu juga boleh berbuka. Saya misalnya mampu berpuasa, saya boleh berbuka, tapi wajib membayar fidyah. Siapa yang mau puasa, puasa, yang gak puasa bayar fidyah, meskipun dia mampu puasa. Kemudian tahapan yang keempat adalah keringanan berbuka itu dihapus. Kalau dia mampu puasa ya harus puasa. Maka ringan itu dihapus. Bagi orang lain yang mampu. Yang mampu puasa harus puasa. Yang tidak mampu tidak puasa. Kemudian yang kelima, dikhususkan keringan berbuka itu dikhususkan diberikan kepada orang yang sakit dan safar. Disebutkan dalam firman Allah Al-Baqarah dari ayat 173 sampai 170. Ya, kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alladziina min qablikum la'allakum tattaqun ayyama ma'budat min syahr Ramadan. Kemudian setelahnya dan setelahnya uhilla lakum laitas syiyam. Itu beberapa ayat di surat Al-Baqarah. Ini tidak semuanya turun bersamaan. Nah, ini tahapannya. Kemudian setelah menjadi wajib ya bagi para sahabat, karena puasa Ramadan diwajibkan kepada Rasulullah itu di tahun kedua Hijriah. Puasa Ramadan diwajibkan itu di tahun kedua Hijriah setelah beliau berhijrah dari Makkah ke Madinah. Di tahun kedua Hijriah itu beliau diwajibkan untuk puasa Ramadan. Oh, berarti sebelumnya belum ada kewajiban puasa Ramadan. Terus apa puasa Rasulullah di Makkah itu? Ya puasa yang tadi dengan tahapan-tahapan tadi. Setelah Ramadan diwajibkan kepada Rasul dan para sahabat, apakah puasa seperti kita dari fajar sampai maghrib? Ternyata tidak. Rasulullah ini berpuasa dan para sahabat disebutkan dalam Sahih Bukhari. Anil Barra, ini Barra bin Azib di sini. Radhiyallahu anhu qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ini para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana ar-rajulu shaiman, kalau seseorang berpuasa di waktu itu, fahadharal iftar, kemudian datang waktu iftar, fanama qabla ayyuftir, tidur sebelum iftar. Jadi datang waktu iftar maghrib nih, belum iftar sudah tidur. Lam yakul lailatahu, dia tidak makan di malam itu, wala yaumahu, dan di hari itu juga tidak boleh makan, hatta yumsi, sampai sore lagi. Berarti puasanya itu dari kalau waktu berbuka, belum buka sudah terlanjur tidur, tidak boleh makan besok sampai besok maghrib. Nah, ini ada kisah dari sahabat yang bernama Qais ibnu Sirmah al-Ansari. Kana shaiman. Nah, ini beliau ini puasa. Falamma hadzal iftaru ata imra'atahu. Ketika datang waktu iftar, yang datang istrinya pulang, datang kepada istrinya. Kerja seharian. Faqala laha, berkata kepada istrinya, "Indaki ta'amun?" Punya makanan atau tidak? Qalat la, mboten wonten. Kata istrinya tidak ada makanan. Qalat walakin antaliku fa atlubu lak. Saya tak keluar dulu cari makan. Ini sahabat nih, Pak. Kalau kita kan pasti ada itu. Enggak mungkin enggak ada, pasti ada. Rakyat langkur, kurbong kan. Tapi di sahabatnya ternyata ada berbuka tidak punya makanan. Makanya istrinya mencari dulu. Wa kana yaumahu ya'malu. Padahal di hari itu siapa tadi? Qais bin Sirmah ini sudah kerja seharian di ladang. Faghalabathu 'ainahu. Ya, karena menunggu, ya istrinya cari makan, istirahat ternyata ketiduran. Faja'athu imra'atuhu. Istrinya pulang ke rumah, fala mara'athu qalat khaibatan lak. Lah, malah sudah tidur. Gitu. Celaka, waduh. Parah. Sudah tidur. Ya, kan sudah nyari makan. Pulang ternyata malah suaminya sudah tidur. Terus makanya kapan? Ya besok lagi sampai maghrib. Falam mantasofan nahar, ketika besoknya di siang hari, usia alaihi, akhirnya semaput pingsan. Udah kuat bang Tino, dua hari mahan tidak berpuasa. Fadhu kirada dikalin Nabi, diceritakan kepada Nabi, fanazarat hadil ayah, akhirnya turun ayat, wahillalakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. Jadi kalau sekarang ini malam hari, nah kamu bebas lah, mau berbuat apa sama istri bebas. Artinya kalau istri itu bebas, ya makan juga bebas. Sampai kapan? Hatta fafarihu biha farhan syadidan, sampai para sahabat itu gembira sekali. Wah, senangnya Masya Allah itu. Yang awalnya enggak boleh makan, sampai senangnya, ya, karena dikasih keringanan, sampai senangnya Masya Allah. Dari isya itu sampai subuh boleh makan, boleh ngapa-ngapain. Ya, boleh ngapa-ngapain. Yang membatalkan puasa, kecuali maksiat. Fanazalat, kemudian juga turun ayat waqulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad, sampai tampak benang putih dan tampak benang hitam. Nah, ini ada sahabat yang salah mengartikan tali ditaruh di kakinya, yang kanan putih, yang satunya hitam. Jadi kalau sudah tampak, oh ini putih ini hitam, berarti ini sudah tidak boleh makan gitu. Ada yang taruh benang di bawah bantalnya itu, ada putih, ada yang putih, ada yang hitam. Dibuka ini sudah kelihatan, ini hitam ini putih, berarti sudah waktunya tidak boleh makan. Tapi maksud dari ayat ini adalah hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi, itu adalah waktu fajar. Pembatas antara pagi, antara malam dengan fajar di sini adalah fajar shadiq, yaitu fajar yang kedua. Fajar yang kedua di mana cahaya ketika itu sudah menyebar. Atau kalau azan, sahabat itu azannya Abdullah bin Umi Maktum. Kata Rasulullah, kalau azannya Bilal, makanlah. Kalau azannya Abdullah bin Umi Maktum, tahan. Itu azan subuh, enggak boleh makan lagi. Tidak boleh makan lagi. Nah, ini. Maka tadi kita simpulkan dulu saumnya sahabat itu jadi dimulai dari sahurnya dari kenapa? Kalau dia puasa seharian, tiba masa berbuka, itu apakah dia isyak duluan atau tidur duluan? Nih. Kalau sudah isyak, ya, maka dia enggak boleh makan sampai besok lagi. Meskipun belum tidur. Kalau dia tidur duluan sebelum isya, sudah enggak boleh makan lagi meskipun belum isya sampai besok lagi. Nah, ini berat. Kemudian setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala kasih keringanan dan kita masuk pada definisi puasa dan inilah puasa kita. Dalam ilmu puasa, fikih puasa ini ada yang sifatnya fardu ain. Ada yang sifatnya fardu kifayah, ada yang sifatnya sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh dan ada yang haram. Yang perlu kita tekankan di sini utamanya untuk kita sendiri yang kita rasakan adalah yang fardu ain untuk kita. Apa yang fardu ain untuk kita? Boleh jadi dalam beberapa hal semuanya sama. Tapi dalam beberapa hal fardu ain bagi seorang tapi tidak fardu ain bagi orang lain. Orang yang safar, orang yang sakit, orang yang tua, kan beda hukumnya. Yang masih kecil belum balig, beda. Maka untuk mengetahui fardu ain dan tidak, kita dari ilmu yang kita sampaikan tadi, apakah ilmu ini langsung berkaitan dengan saya atau tidak? Kalau ilmu yang kita sampaikan berkaitan dengan kita, berarti ini fardu ain. Kita harus kita ketahui. Oh, saya itu sakit mah. Oh, saya itu sakit asma. Oh, saya itu sakit ini. Oh, saya mau kerjaannya safar terus. Oh, saya kerjaannya keras, kerja keras. Maka ilmu itu yang harus kita ketahui. Tapi yang lain tidak perlu tahu fardu kifayah bagi dia. Ini. Salah satu yang menjadi fardu ain untuk kita ketahui adalah ini definisi puasa dulu kita sebutkan. Secara bahasa, puasa adalah al-imsak, menahan, atau mutlaqul imsak. Ini puasa itu yang menahan, memenahan bicara, menahan makan, menahan minum, menahan jima, menahan ngomong. Ini. Maka dulu Bunda Maryam itu mengatakan inni nadartu lirrahmani sauma walan ukallima al-yawma insiya. Aku ini bernazar kepada Allah untuk tidak berbicara dengan seorang pun dari kalangan manusia. Jadi nadartu lirrahmani sauma, saumnya beliau itu salah satunya adalah disebutkan dalam surat Maryam itu puasanya beliau itu puasa dari bicara dengan orang lain. Maka istilah saum secara bahasa itu arti kamus. Secara arti kamus puasa itu menahan. Menahan apa? Menahan apa saja. Ya, kalau kita menahan ini berarti puasa kita ini. Kemudian kalau secara istilah fikih atau istilah syar'i, puasa itulah al-imsaku 'anil mufattirat min thulu'il fajri ila ghurubish syamsi bi niyatin makhsusah. Ini salah satu definisi ulama Syafi'iyah dan sudah mewakili yang lain. Ini, karena semua definisi itu hampir sama. Puasa adalah al-imsak menahan. Ini, yang ditahan ini apa? Dari hal-hal yang membatalkan. Ini, menahan hal-hal yang membatalkan dari semenjak terbitnya fajar, ini fajar shadiq, hingga terbenamnya matahari. Ini, disebutkan di sini dengan niat khusus. Artinya niatnya berpuasa ini di madzhab Syafi'i dan jumhur ulama itu harus ada niat. Ini harus ada niat. Niat di dalam hati. Ini kalau dilafadzkan itu nanti di Syafi'iyah boleh. Ini. Tapi kalau di mazhab Hanafi tidak perlu dia niat wajib atau tidak. Kalau dia puasa di bulan itu sudah dianggap puasa Ramadan meskipun tanpa niat. Ini perbedaan ulama. Kemudian hukum puasa. Puasa adalah suatu perkara yang ma'lum minad dini bidzarurah, ini bahwa hukum puasa itu wajib. Ma'lum minad dini bidzarurah adalah perkara yang sudah diketahui oleh kaum muslimin tanpa harus belajar. Dia lahir ceprot, kemudian dia dewasa di kampung kaum muslimin, itu sudah tahu kalau puasa itu wajib. Namanya ma'lum minad din bidzarurah. Seperti sholat, kewajiban zakat, kewajiban puasa, kewajiban haji, ya tidak boleh mencuri, tidak. Ini semuanya ma'lum minad din bidzarurah. Dan ulama ijma' terkait hal ini, sudah sepakat. Ya, tapi kewajiban di sini adalah bagi orang yang muslim, orang yang baligh dan orang yang berakal. Ini kalau enggak seperti itu maka tidak wajib. Kemudian orang kafir tidak wajib berpuasa di dunia dan tidak sah kalau puasa. Ya, orang kafir itu enggak wajib dan kalau puasa tidak tidak sah. Namun di akhirat akan dihukum karena meninggalkan puasa. Jadi orang kafir tidak hanya dihukum karena kafirnya, tapi juga dihukum karena meninggalkan sholat, dihukum karena meninggalkan zakat, dihukum karena meninggalkan puasa, dan yang lain. Kemudian, anak kecil tidak wajib berpuasa jika belum baligh. Tidak wajib. Tapi jika sudah mumayyiz, mumayyiz itu kalau di mazhab Syafi'i itu sebagian itu dikatakan bahwa anak ini sudah bisa makan, sudah bisa minum, sudah bisa cebok sendiri. Sebagian membatasi dengan usia, sudah berusia 7 tahun. Anak seperti itu kalau puasa itu hukumnya sah, sah bagi dia mendapatkan puasa dan mendapatkan pahala dari puasanya. Sudah mumayyiz. Yang wajib adalah ketika sudah baligh. Tapi kalau sudah mumayyiz, kita diperintahkan untuk mengajarkan kepada anak kita, muru auladakum bisholati idza balagu sab'an wadribuhum idza balagu asyran. Perintahkan kepada anak-anak kalian berpuasa di usia 7 tahun. Kalau sudah 10 tahun itu dipukul. Ini untuk sholat ya tadi, untuk sholat. Tapi para ulama mengkiaskannya, di antaranya ulama Syafi'i ya, mengkiaskannya. Puasa dikiaskan dengan sholat. Ya, maka puasa juga dilatih seperti sholat. Kemudian orang gila tidak wajib melakukan puasa dan tidak sah. Orang gila ini enggak wajib puasa. Dan nanti kalau di hari berikutnya tidak wajib mengqadha karena enggak ada tanggungan. Orang gila gilanya satu Ramadan penuh, satu dengan Ramadan belum gila. Ramadan gila. Akhir Ramadan itu masih gila. Berdakto sadar. Nih, berarti enggak ada tanggungan puasa. Dia enggak usah mengqadha juga karena orang gila itu diangkat pena untuk mereka. Wa'an dan majnuni hatta ya. Thank you.